untuk contoh bagi semua wanita, untuk qudwah bagi semua wanita muslimah yang mempelajari sejarahnya, maka pun dia pun berlari. Kalaupun Siti Hajar berjalan, berlari antara Safa dan Marwah, mungkin tidak lebih kurang 3 kilo perjalanan. 500 meter lebih kurang. 3 kilo berlari mendapatkan air, dan air yang dicari pun tidak dapat. Ismail tidak tahan, sudah berapa jam dia tidak lihat, dia lihat. Kiranya bahwa tendangan kaki Ismail membuahkan sesuatu keajaiban, bahwa Ismail dengan dorongan kakinya membuat sebuah lubang yang di dalam lubang tersebut keluar air. Keajaiban Allah Subhanahu wa taala muncul. Keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertawakal. Allah janjikan itu untuk kaum muslimin, bukan hanya untuk Hajar, bukan untuk Ibrahim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan menanggungnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, siapapun mereka, istrikah, suamikah, yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Dan Allah berikan dia rezeki yang dia tidak terkira. Amay yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itulah buah dari takwa Hajar. Buah dari takwa Ibrahim alaihissalam. Air yang dia lihat tersebut bening luar biasa. Karena takut Hajar air tersebut akan bersurut karena air itu keluar dari padang pasir, maka Hajar menutupnya dengan tangannya. Kemudian dia mengatakan zam-zam, zam-zam. Artinya berkumpullah, janganlah engkau habis wahai air, janganlah engkau habis. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semoga Allah merahmati ibu Ismail. Semoga Allah merahmati ibu Ismail. Jika seandainya dia biarkan air tersebut, niscaya akan mengalir menjadi sungai. Akan tetapi karena dikumpulkan, maka berubahlah, dia tidak menjadi sungai, akan tetapi menjadi sumur zam-zam. Hadisnya sahih. Makanya Hajar mendapatkan mukjizat yang seperti itu, yaitu keluarnya air zam-zam yang sampai kita rasakan zaman sekarang, adalah keutamaan dari sabarnya seorang wanita muslimah. Menjadi ibrah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Adalah kisah-kisah pada mereka adalah menjadi ibrah dan pelajaran bagi orang yang berakal. Maka na haditsan yuftara. Dia bukanlah cerita yang dibuat-buat. Ini adalah cerita benar dan kejadian yang asli. Nah, ketika itu air zam-zam menjadi keutamaan yang tidak pernah punah sampai akhir zaman. Rasulullah SAW mengatakan, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam adalah bagi orang yang meminumnya. Jika seandainya meminumnya dengan niat, maka Allah akan penuhi niat tersebut dengan meminum air tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, ma'u zam-zam adalah minuman bagi orang yang meminumnya dan makanan bagi yang memakannya. Dia adalah minuman akan tapi sekaligus makanan. Berapa banyak ulama-ulama yang hidup hanya dengan air zam-zam. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, saya lebih berbulan-bulan tinggal di Mekah, tidaklah makanan saya kecuali air zam-zam. Dan dia hidup segar. Apa kata Ibnu Qayyim, banyaklah penyakit saya yang sembuh gara-gara saya berobat dengan air zam-zam. Jadi kita katakan keutamaan tersebut adalah akibat dari keutamaan seorang wanita muslimah, Ummu Ismail. Semenjak itu datanglah burung-burung hadir di daerah Ka'bah. Dan kita tahu bahwa perjalanan antara Yaman dengan Syam akan melalui Mekah. Waktu itu satu kabilah yang sudah punah yang bernama Jurhum, kabilah Jurhum adalah kabilah Arab asli. Karena Arab itu terbagi dua, Arabul Aribah, Arabul Musta'rabah. Arabul Aribah adalah Arab yang sudah punah. Sedangkan Arabul Musta'rabah adalah Arab yang mana keturunan silang dari perkawinan Arab yang punah. Nah, di antara Arab yang punah tidak ada lagi bekasnya keturunannya, yaitu seperti suku Jurhum. Suku Jurhum zaman dahulunya, pada zaman Ibrahim, mereka berdagang dari Yaman menuju Syam. Di tengah perjalanan ketika dia sampai di Mekah, mereka melihat burung. Apa kata mereka? Karena keahlian mereka di dalam menilai suatu daerah, demi Allah sungguhnya tidaklah burung-burung tersebut berputar kecuali di bawahnya ada air. Maka dikirimlah dua orang untuk melihat keadaan. Maka mereka dapatkan dua anak manusia, seorang wanita dan seorang anak laki-laki buddha. Hidup berdua saja bersamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggillah oleh penunjuk jalan tersebut agar Jurhum datang ke tempat mata air tersebut. Kemudian mereka berkenalan dengan Ismail, dengan Hajar. Kemudian mereka minta tempat di sana. Maka Hajar mempersilahkan dengan syarat air adalah miliknya. Maka tinggallah Jurhum berpindah dari Yaman, sebagian anggota keluarga mereka, ke Mekah. Kemudian ketika Ismail alaihissalam dewasa, dinikahkanlah Ismail dengan orang Arab yang dia dikenal dengan Arabul Aribah, dengan wanita Jurhum. Nah, itu semua yang jadi anak-anak Ismail dikenal dengan Arab Musta'rabah, Arab yang sudah diarabkan, tidak asli lagi. Tidak asli dalam artian keturunan asli, karena Ibrahim bukanlah orang Arab kan, tapi dia orang Palestina. Nah, orang Palestina, orang Syam waktu itu, Arab yang asli yang saya maksud. Setelah itu berkembanglah kota Mekah, sehingga datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk yang sekian kalinya, dan yang kedua ini tidak tahu mana yang lebih berat daripada yang pertama, yaitu Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Dan ini maaf, sebelum Ismail menikah. Ini sebelum Ismail menikah, yaitu ketika Ismail hendak baligh, berumur 12 tahun. Para ulama berselisih berapa kali Ibrahim mengunjungi Ismail. Ibrahim mengunjungi Ismail ke Mekah dikatakan 4 kali. Sebagian mengatakan 3 kali. Sebagian lagi mengatakan bahwa Ibrahim mengunjungi setiap bulan, karena Ibrahim menunggangi Buraq. Akan tetapi yang jelas yang dibukukan di dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa perjalanan kedua Ibrahim menuju Mekah adalah untuk melihat anaknya yang bujangan, yaitu Ismail. Dan tatkala itu perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa Ibrahim harus menyembelih Ismail. Dan ini hal yang sangat luar biasa. Dialog dan percakapan tentang permasalahan ini sangat panjang, dibukukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim. Diterangkan di dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai 113, dan diterangkan pada surat-surat lainnya bahwa bagaimana penyerahan diri Ismail dan bagaimana kasih sayang seorang ayah seperti Ibrahim. Dan yang ketiga kalinya Ibrahim datang ketika Ismail telah menikah dengan suku Jurhum. Di dalam hadis yang masyhur, hadisnya sahih, bahwa suatu hari Ibrahim datang. Akan tetapi kedatangannya ketika Ismail tidak berada di rumah. Kemudian ditanya oleh Ibrahim kepada menantunya, apa keadaan kalian atau bagaimana keadaan kalian? Biasalah mertua menanyakan keadaan kepada menantunya. Sedangkan menantunya ini, istri Ismail, tidak mengetahui bahwa yang datang tersebut adalah mertuanya. Istrinya yang pertama ini mengatakan bahwa keadaannya dalam keadaan sulit, sempit, susah, payah. Kemudian apa kata Ibrahim? Katakan kepada Ismail bahwa saya menyampaikan salam kepadanya. Kemudian saya perintahkan dia untuk menukar pintu rumahnya. Sesampai Ismail datang ke rumahnya, kemudian apa kata istrinya? Tadi saya bertemu dengan seorang yang tua. Dia mengatakan, mengucapkan salam kepada engkau. Kemudian dia merintahkan engkau untuk merubah pintu rumahnya. Maka apa kata Ismail, tahukah engkau wahai fulana, siapa itu yang datang? Maka dijawab oleh istrinya, tidak, ketahuilah itu adalah ayah. Sungguhnya dia merintahkanku untuk merubah pintu rumahku, yaitu untuk menceraikanmu. Nah, kenapa hal ini? Karena sang istri tidak redha, sang istri tidak kanaah dengan apa yang Allah telah anugerahkan kepadanya. Dan ini Ibrahim tidak dapatkan pada istri-istrinya, Sarah dan Hajar. Kedua-dua istrinya orang-orang yang kanaah di dalam hidupnya. Kemudian setelah diceraikan oleh Ismail, jadi begitu taatnya seorang anak kepada orang tua di dalam menceraikan istri. Hanya karena istrinya mengucapkan ucapan seperti itu. Itu Ibrahim, karena ayahnya Ibrahim Nabi Khalilullah. Dan suaminya adalah sebaik-baik suami. Akan tetapi dia mendapatkan istri yang tidak mensyukuri keadaan. Bersuamikan dengan seorang Nabi, bermertuakan dengan seorang Nabi Khalilullah, dia tidak mensyukuri keadaan, merasakan bahwa susah juga hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang tidak layak bagi wanita tersebut kecuali perceraian. Kemudian berapa bulan setelah itu menikah lagi Ismail. Suatu hari datanglah Ibrahim ingin bertemu dengan anaknya Ismail. Kejadian yang sama, Ismail tidak berada di rumah. Ketika ditanyakan, bahwa sang istri menjawab bahwa Ismail sedang bekerja, berburu. Maka sebagai seorang mertua bertanya, sebagaimana pertanyaan sebelumnya, bagaimana keadaan kalian? Maka dia jawab, alhamdulillah, bahwa keadaan kami dalam keadaan baik, dalam keadaan lapang. Padahal keadaannya tidak ubahnya dengan keadaan yang semula, istri yang pertama. Akan tetapi jiwa yang membedakannya, bahwa istri yang pertama mempunyai sempit kejiwaannya, sempit dadanya untuk menerima keadaan. Akan tetapi istri yang kedua lapang, mempunyai jiwa yang besar, mempunyai qanaah yang tinggi. Kemudian apa kata Ibrahim, apa makanan kalian? Apa kata istrinya, al-lahmu wal ma, daging dan air. Subhanallah. Istri Ismail hanya mempunyai dua makanan saja, tidak lebih. Bahwa hari-harinya hanya makan daging, hari-harinya hanya minum air, tidak lebih. Dia mensyukuri nikmat dan keadaannya bersama suaminya. Kita alhamdulillah di rumah tidak hanya dua hal itu. Bermacam berwarna-warna makanan, kita juga tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu diingatkan setiap wanita muslimah, bahwa kufranul asyir, mengingkari jasa baik suami, adalah sifat yang tidak baik yang ada pada seorang wanita. Kufranul asyir, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar, sesungguhnya aku melihat bahwa kebanyakan penduduk neraka adalah dari golongan kalian. Maka berkata seorang wanita, kenapa itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalian adalah yakturnal la'na wa yakfurnal asir. kalian banyak menggurutu dan mengingkari jasa baik suami. Yakthurnal la'na wa yakfurnal 'asir. Ini ciri istri pertama Ismail. Dan istri kedua Ismail, coba lihat, mensyukuri nikmat. Kemudian dan tidak banyak menuntut kepada suaminya, tidak banyak menuntut kepada suaminya. Nah, hal ini yang dipuji oleh Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Sampaikan salam saya kepada Ismail dan katakan kepadanya agar dia tetap menetapkan pintu rumahnya. Datang Ismail alaihissalam. Kemudian istrinya mengatakan bahwa ada orang tua yang gagah tadi singgah ke rumah. Kemudian dia mengucapkan salam. Terus apa dia pesan kepada engkau? Maka dia mengatakan bahwa dia memesan agar menetapkan pintu rumah engkau, wahai suamiku. Apa yang terjadi? Apa kata Ismail? Wahai fulana, sungguhnya yang datang itu adalah ayah saya. Dan sesungguhnya perintahnya untuk menetapkan pintu rumah itu adalah engkau, agar dia memerintahkan bahwa engkau selama-lamanya akan menjadi istriku. Alangkah baiknya hal yang seperti ini jika seandainya mertua sendiri yang sudah menghakpatenkan menantunya untuk selama-lamanya menjadi istri bagi suaminya. Ini hal yang sangat luar biasa. Akan memperkokoh posisi istri ketika dia pandai berbuat baik seperti ini. Jadi di sini juga tersirat bagaimana hendaknya seorang istri pandai bergaul dengan orang tua suami. Jangan gara-gara kita, kehadiran kita antara anak dengan ibu, antara anak dengan ayah berselisih. Gara-gara kita yang sebelumnya hubungan antara anak dengan ibu begitu mesra, akan tetapi ketika kita menikah dengan anak lakinya tersebut, terjadi pertengkaran. Terjadi perselisihan karena ego, karena kesombongan, karena keangkuhan yang ada pada istri tersebut. Nah, ini hal yang juga penting yang kita dapat bisa jadikan pelajaran pada kisah Hajar dan Ismail dan istri-istrinya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila di zaman sekarang ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya? Apakah harus menuruti perintahnya atau tidak? Ini dilihat kondisi dan keadaan. Jika seandainya permintaan orang tua tersebut itu logis, masuk akal dan diterima, ya, kenapa tidak menuruti perintah orang tua? Ia adalah bentuk perbaktian anak kepada orang tua. Dalam artian bahwa orang tua meminta cerai, berpisah anaknya dengan istrinya karena hal yang logis, masuk akal dan sesuai dengan syariat. Karena istrinya tidak pandai bergaul dan tidak mengerti hak dan tanggung jawab adalah satu hal penyebab sang mertua memerintahkan. Akan tetapi jika seandainya sebaliknya, bahwa orang tua menyuruh menceraikan istri oleh anaknya karena orang tua tersebut zalim, maka dalam hal ini tidak boleh kita turuti. Kan tapi kita islah, kita damaikan antara istri dengan orang tua sendiri. Baik itu dengan memisahkan antara mereka berdua, atau menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, atau semacamnya. Jelas kita tidak boleh menzalimi anak manusia, siapapun mereka, termasuk orang tua kita dan juga termasuk istri yang kedua-duanya sudah menjadi anggota tubuh kita. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana kalau ibu atau ayah kita menyuruh kita bercerai dengan suami kita karena sesuatu hal? Ini pertanyaannya dibalik nih. Yang menyuruh cerai adalah orang tua dari istri. Pertama, menyuruh cerai, orang tua perempuan menyuruh cerai sang, minta cerai, sang istri minta cerai kepada suaminya, Ini perlu diingatkan kepada orang tua tersebut bahwa itu dosa besar jika seandainya tidak ada alasan yang jelas. Seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan, maka Allah akan melaknatnya. Allah akan melaknatnya. Ingatkan dia akan hadis ini. Dan yang kedua, harus ada alasan yang tepat bagi seorang ayah dan ibu, bagi istri untuk minta cerai. Karena bukan mudah untuk bercerai. Laki-laki bercerai mungkin mudah, akan tapi seorang istri minta cerai kepada suaminya bukan hal yang mudah. Bahwa kehidupan setelah bercerai tersebut belum tentu lebih cerah daripada kehidupan bersama suaminya. Wallahu ta'ala anhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.